Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, subhana man khalaqal insana wasawarah, subhana man nazamahu wa dabbarah, subhanallahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Hikmah Pagi yang setia, di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam acara Dakwah Agama Islam. Acara ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Pemirsa, pada kesempatan ini adalah hari yang istimewa karena kami menghadirkan para penyuluh agama dari seluruh wilayah tanah air. Hadir yang alhamdulillah telah hadir di studio. Pemirsa, kami akan membahas satu tema yang menarik dan perlu terkait dengan apa yang sering terjadi di tengah masyarakat kita atau apa yang sering dimunculkan dalam suatu pertanyaan, mengapa dakwah marak tetapi mungkarat juga tetap semarak. Ini merupakan satu problem tersendiri, karena itu tema yang kami angkat adalah problematika dakwah. Dan kemudian kami hadirkan ke studio para pakar dakwah, para mubalig yang juga sekaligus birokrat dari Departemen Agama. Yang pertama, di sebelah kiri saya, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Jawahari MSI. Mari kita temui. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz, telah hadir. Alhamdulillah. Baik, beliau Direktur Penais Penerangan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Dan narasumber yang kedua yang juga seorang birokrat dan seorang mubalig, yakni Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi, Master Hukum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau Kasubdit Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam dari Departemen Agama Republik Indonesia. Dan kami ingin kenalkan para peserta diklat penyuruh, fasilitator penyuluh agama Islam tingkat mahir angkatan 1. Assalamualaikum Bapak Ibu. Alhamdulillah berkenan hadir di acara Hikmah Pagi TVRI, siaran nasional. Dan seperti biasa pemirsa, setiap hari Selasa, program kerjasama antara Departemen Agama dengan TVRI, acara Dakwah Agama Islam. Baik, kemudian yang insya Allah nanti akan membacakan ayat suci Al-Quran, Al-Ustadz Hasani MH, Sarjana Agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita mulai. Jangan lupa, bagi pemirsa yang ingin bergabung silahkan hubungi di 574-3476, di luar Jakarta 021-574-3478. Ustaz, ini persoalan yang menarik, problematika dakwah. Ya, artinya memang dari dulu sampai sekarang perlu ada inovasi, perlu ada upaya-upaya yang disesuaikan dengan tuntutan zaman, problematika umat yang semakin dinamis. Bagaimana nih, mulai dari pemahaman dakwah itu sendiri, Ustaz? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara pemirsa yang berbahagia, hadirin rahimakumullah. Barangkali kita pernah lupa ya. Kita hadir di sini ini adalah karena dakwah. Para tokoh mengatakan bahwa agama Islam adalah agama dakwah. Salah satunya buktinya saat sekarang ini. Kalau tidak ada dakwah, ya kita tidak ada di sini. Bayangkan Saudi Arabia ke sini jaraknya berapa ribuan kilometer toh. Tapi karena adanya dakwah, maka alhamdulillah kita menjadi umat Islam. Jadi agama Islam adalah agama dakwah, baik secara teoritis maupun secara praktis. Ini tidak bisa disangka lagi. Bahkan salah seorang tokoh dai yaitu Ismail Raji Al-Faruqi mengatakan bahwa dakwah merupakan keharusan dan tugas besar yang harus ditunaikan. Para tokoh mengatakan bahwa kewajiban dakwah ini adalah kewajiban individual. Walaupun sebagian ada mengatakan bahwa tidak individual, tapi untuk kelompok-kelompok tertentu. Tapi kalau dilihat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintahnya itu kepada setiap manusia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dakwah adalah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap manusia yang mengaku dirinya muslim. tentu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya. Artinya kalau dakwah berhenti, berarti kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa salah satu yang menyebabkan laknat Allah turun ke muka bumi ini adalah manakala dakwah sudah selesai. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa 'Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, labi sama kanu fa'alu." Laknat Allah turun pada waktu itu kepada orang-orang yang kufur dari Bani Israel. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Pertama sebabnya adalah karena 'asaw wa kanu ya'tadun. Maksiat yang sudah merajalela. Yang kedua, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Orang-orang yang tidak maksiatnya diam saja. Dakwah enggak jalan. Jadi kalau maksiat sudah merajalela dan dakwah berhenti, laknat Allah akan turun. Indonesia sungguh pun maksiat sudah merajalela, tapi dakwah masih jalan. Masih ada Departemen Agama yang mengelola dakwah. Direktorat Penerangan Agama Islam, Ditjen Bimas Islam, masih melaksanakan dakwah dengan para penyuluh kita, para kasih kita, para kabid kita yang bergerak di bidang dakwah. Oleh karena masih dakwah masih berjalan, alhamdulillah kita masih eksis. Jadi dakwah merupakan kewajiban kita semua. Dakwah juga merupakan salah satu faktor penyebab Islam tersebar di seluruh dunia. Tanpa dakwah, kita tidak ngumpul di sini. Baik. Ya, dan karena untuk dakwah pula dan untuk kita sholat tepat waktu, kita jeda dulu. Pemirsa di mana saja Anda berada, untuk Jakarta dan sekitarnya telah masuk waktu subuh. Kami di studio akan melaksanakan sholat subuh dan mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Afuna Ustadz Hasani MA. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Dakwah Agama Islam. Acara merupakan kerjasama antara Ditjen Bimas Islam, Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Alhamdulillah kami telah melaksanakan sholat, as-salatu ala waktiha, sebaiknya memang sholat tepat waktu. Bagi pemirsa yang baru bergabung, kami informasikan kembali bahwa pada hari ini kami membahas satu tema yang menarik tentang problematika dakwah. Dan kami hadirkan dua orang pakar dakwah, mubalik, pengusaha, dan juga birokrat di Departemen Agama. Yang pertama di sebelah kiri saya, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Johari MSI. Assalamualaikum. Beliau Direktur Penais Penerangan Agama Islam Departemen Agama. Dan narasumber yang kedua, yakni Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi Master Hukum. Beliau sebagai Kepala Publikasi atau Kasubdit Publikasi dan Hari Besar Islam. Dan pemirsa, pagi hari ini satu hari yang spesial karena kami menghadirkan seluruh penyuluh agama dari seluruh Indonesia yang kebetulan mereka sedang ada acara di Departemen Agama, yakni acara Diklat Fasilitator Penyuluh Agama Islam Tingkat Mahir Angkatan 1 dan 2. Kembali, assalamualaikum Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu di studio dan pemirsa, akan kami lanjutkan perbincangan tentang problematika dakwah. Kami ingatkan Anda yang ingin berpartisipasi silakan hubungi di 5743476 di luar Jakarta 021 5743478. Kita lanjutkan, Ustadz Nandi sekarang, tadi sudah dibahas tentang pemahaman tentang dakwah dari konsep Al-Quran. Mungkin bisa ditambahkan ya, kalau tadi dijelaskan tentang dakwah dibagi dua, individual dan kelompok. Silakan Ustadz. Sebagaimana kita maklumi bahwa sebelum Islam datang ke Indonesia itu, bahwa di Indonesia sudah ada kepercayaan-kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Namun dengan ketekunan para wali, para ulama yang datang dari Gujarat, datang ke negeri kita, membawa Al-Quran di tangan kanan, dagangan di tangan kiri, mereka menyusuri pantai, menaiki gunung, menuruni lembah, menyuarakan Al-Islam. Akhirnya seluruh Pulau Jawa bisa masuk Islam. Kecuali sebagian kecil di atas Gunung Kendeng di Jawa Barat, yang disebut yaitu suku Baduy, dan di atas Gunung Tengger di Jawa Timur. Saya kira belum ada dakwah sekarang yang sehebat itu. Kadang-kadang kita kepada tetangga yang belum sholat, itu belum kita bisa berdakwah. Nah inilah barangkali harus menjadi panutan bagi para penyuluh, ya begitu hebatnya dakwah para wali dulu. Ya. Kita hanya mengartikan juga bahwa dakwah itu ceramah. Kalau ada ceramah itu dakwah. Padahal ceramah itu dalam beberapa menghadapi masyarakat industri itu sudah kehilangan relevansinya. Di mana mereka harus pergi pagi pulang sore. Atau yang disebut angkatan 66. Yaitu berangkat jam 6 pulang jam 6. Kemudian harus hadir juga di majelis taklim. Nah ini kan sangat sulit. Maka dakwah kita pada era globalisasi ini harus ditingkatkan. Di samping dakwah bil lisan, ada dakwah bil kitabah. Juga dakwah bil media. Ya, seperti sekarang kita ini. Dengan TV, dengan radio, juga dengan yang sekarang yang sudah dengan website ya, website, dengan internet apa, ya. Internet, dakwah bil internet. Juga yang tidak kalahnya adalah dakwah bil hal. Nah, barangkali ini menjadi catatan kita bahwa jangan hanya dakwah itu diartikan ceramah. Iya, baik. Nah, kembali ke Ustadz Johari, jadi ada yang hilang dari ruh dakwah dengan terjadinya perilaku-perilaku yang keluar dari kerangka agama, misalnya di Jombang, Jawa Timur ya, 10 sampai 15 ribu orang dalam satu hari datang antri untuk menemui seorang ponari ya, bocah 9 tahun. Ini patut dipertanyakan di mana letak kesalahannya sehingga terjadi perilaku seperti itu dari masyarakat kita yang tadi tidak sampai agama Islam, Jawa Timur, Jawa Barat. Ya, banyak hal penyebabnya. Yang pertama, kita sendiri sudah membongsai pengertian dakwah. Seperti dikatakan Ustaz Nandi tadi, dakwah seolah-olah hanya ceramah. Padahal dakwah tidak hanya itu. Saya teringat akan salah satu karya seorang tokoh, di sana mengutip beberapa pendapat, saya bawa juga bukunya. Ternyata dakwah itu, ini yang kadang-kadang kita membungsai arti dakwah. Di sini, dalam buku Tadkirat Ad-Du'ah, Al-Khuli menulis bahwa, wad-da'yatu ghairul khatib. Wal khatib khatibun wa kafa wa da'iyatu mu'minun bi fikratin yad'u ilaiha bil kitabah wal khitabah wal hadisil adi wal amal wal jadi fi siratil khasah wal amah wa bi kulli ma yastati'u min wasail du'at. Jadi di sini dikatakan dai bukan penceramah. Nah, kita umumnya dai itu ya penceramah, kalau ada penceramah itu dai gitu kan. Dai bukan penceramah, penceramah adalah penceramah saja. Nah, dai adalah orang yang meyakini ideologi Islam, ia mengajak kepada fikrah Islam itu dengan tulisan, ceramah, pembicaraan biasa. Pembicaraan biasa, ya ini yang kadang-kadang kita lupakan. Dan dengan semua perbuatannya yang khusus maupun yang umum. Jadi perilaku kita, uswah kita, akhlak kita itu juga dakwah. Nah, umumnya kita baik pada waktu di mimbar. Pada saat sudah di rumah, pakai celana pendek, segala macam, hilang. Ketokohan kita, uswah kita hilang. Iya kan? Jadi baik itu perbuatannya khusus maupun yang umum, serta dengan segala perangkat dakwah yang mungkin dilakukan. Iya. Ia adalah seorang penceramah, pembicara, dan tokoh panutan yang berusaha mempengaruhi manusia dengan kerja dan kepribadiannya. Iya. Itu jadi situ jelas itu. Fahuwa khutibun wa muhadithun wa qudwatun yu'athiru finnas bi'amalihi wa syakhsihi. Dengan kepribadian dan karyanya. Pakat Pak. Setuju Ustaz? Masya Allah. Bahkan Ustaz Nandi di dalam Al-Quran kan ditegaskan, ya yuhallazina amanu lima takuluna malataf'alun kaburamatan indallah yan takulu malataf'alun. Bagaimana nih implementasi dari ayat ini Ustaz? Ya, pertama, kita ini kan kadang-kadang memberikan dakwah itu kepada orang yang sudah baik, ya, yang sudah baik. Artinya yang datang ke masjid, yang datang ke majelis taklim. Jadi tidak jemput bola. Nah, kita cerita bahwa arak itu haram, narkoba itu haram. Kepada orang-orang yang enggak pernah minum arak, kepada orang yang enggak pernah menggunakan narkoba. Tapi para wali itu dulu justru datang mendatangi kepada orang-orang yang memang sedang melakukan itu, melakukan maksiat. Maksiat itu dosa kecil, dosa gede maksiut, ya. Nah, jadi kita kadang-kadang juga kita sudah di mimbar ya sudah. Maka memang sebagai dai itu pahalanya besar. Sebagai mubalig penceramah pahalanya besar. Kalau ada orang mendapat petunjuk Allah gara-gara usaha kita, itu kan kata Nabi lebih baik daripada kita bersodakoh dengan unta yang merah, ya, humurin na'am namanya, unta yang merah. Tapi Tapi juga kita sebaliknya, kalau kita hanya menyuruh orang berbuat baik tapi kita lupa, ya, itu kan tadi itu ya, kaburomatan indallahi antakulu malatab alun. Bahkan di neraka itu ada orang yang muter di nerakanya itu, sehingga ahli-ahli neraka itu pada lihat, kenapa? Bukankah Anda ustaz dulu, katanya? Iya, saya ustaz dulu, suka menceritakan kebaikan, tapi saya sendiri tidak melakukan. Nah, itu. Jadi di neraka itu sampai muter. Subhanallah. Iya, iya. Baik, saking tertariknya masalah ini, materi problematika dakwah, ada yang ingin berinteraksi bersama kita? Kita terima. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dari Pak Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori, silakan Pak Haji Yori. Ya, jadi saya sangat setuju dengan Pak Ustadz yang bilang dakwah itu bukan cuma ceramah atau kayak kampanye gitu ya. Ada yang bicara aja tapi akhlaknya bertolak belakang gitu. Nah itu malah ada yang membuat antipati terhadap para da'i itu karena antara yang dikatakan dengan perilakunya jauh berbeda gitu. Dan kemudian juga banyak orang Islam yang orang-orang non-muslim di Amerika itu, perempuan atau laki-laki itu, yang mengakui bahwa dengan melihat mahasiswa-mahasiswa yang komitmen dengan syariat dan akhlak, dia convert ke Islam. Dan kemudian juga ada tetangga seorang orang Amerika, dia itu melihat tetangganya orang Islam itu yang akhlaknya dan komitmen dengan syariat dan akhlaknya itu, dia convert ke Islam. Padahal walaupun orang yang ngasih ceramah itu yang selalu ngasih ceramah itu malah nggak membuat dia terpengaruh untuk convert ke Islam. Terima kasih. Artinya dengan dakwah bilhal ya, dengan contoh. Baik, setelah Pak Yori, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam yang punya Tanjung Priok. Wah, ini silakan. Sangat kita banggakan sekali. Satu langkah lagi kemajuan daripada gagasan Departemen Agama. Terutama Pak Menteri kita ini sangat hebat kalau pandangan Islam bagi saya sebagai umat Islam nih. Mau mendurung dan nah ini tentang dakwah dan ceramah. Departemen Agama sebenarnya hanya penyuluhan lah kalau kita, karena kalau dakwah itu ada sistemnya, ustaz maupun para kiai. Mohon dipersingkat, Pak Abdul Qadir, mohon dipersingkat. Jadi dengan langkah yang sudah dirintis ini, jangan sampai nanti menterinya ganti lalu berhenti, karena umat Islam ini butuh penyuluhan tentang Islam maupun agama, karena kita ini mayoritas Pak Ustaz kita yang ada di TV ini. Hanya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, dua pertanyaan dari pemirsa dan kita lanjutkan dengan Ikhwan ini dari seluruh Indonesia yang ada di studio. Silakan Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Jolori dan Bapak Nandin, kami selaku penyuluh agama Islam, yang mana kami mempunyai wadah lembaga dakwah, dan kami ingin bertanya kepada Bapak, bagaimanakah kita mengefektifkan lembaga-lembaga dakwah yang kita miliki untuk mewujudkan tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Departemen Agama kita, di mana lembaga dakwah kita ini tidak hanya bersifat penyuluhan tapi juga bimbingan atau konseling, agar supaya kebutuhan umat Islam kita akan dakwah ini bisa tercukupi, sehingga kita juga bisa mewujudkan tujuan diberdirikannya negara kita yang kita cintai, negara Republik Indonesia. Ibu, siapa namanya dan dari mana, Bu? Oh iya, maaf Pak, nama saya Duria dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak. Baik, terima kasih Ibu Duria. Selanjutnya, setelah Ibu Duria, silakan. Iya, di belakang. Iya. Oh, yang di kanan dulu, silakan. Singkat saja. Namanya? Nama dan dari mana? Nama Jajang Sukandar, utusan penyuluh agama tingkat mahir Jawa Barat. Iya. Pertanyaan kita singkat saja. Bagaimana penjabaran dari metode dakwah tekstual, kontekstual dan faktual dengan kearifan multikultural. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Jajang. Setelah Pak Jajang silakan dilanjut. Terima kasih. Pertanyaan ini kami tujukan khusus untuk Bapak Direktur. Ya. Nama saya Sarwono dari Provinsi Lampung. Ya. Kalau kita lihat permasalahan dakwah, di antaranya bahwa dakwah di masyarakat kita ini kalau menurut pengamatan kami sangatlah gencar, Pak. bahkan di mana-mana itu para ustadz, ustadzah banyak menyampaikan berbagai macam pesan dan ajakan. Bahkan banyak sekali sekarang ini bermunculan para da'i, dari mulai da'i kecil sampai kepada da'i yang sudah dewasa. Kemudian juga banyak bermunculan majelis-majelis taklim dan lembaga-lembaga dakwah lainnya, begitu besar dan banyak. Tetapi perubahan-perubahan di masyarakat ini, katakanlah yang signifikan itu belum nampak. Terbukti masih banyaknya orang muslim sendiri melakukan maksiat. Orang muslim sendiri melakukan kesyirikan, bahkan sering mengkhianati amanah. Yeah. Nah, ini kira-kira apa penyebabnya? Kemudian yang kedua, yeah, pertanyaannya, strategi apa yang tepat bagi seorang juru da'i dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ini? Terima kasih. Ya, baik. Itu sebabnya mereka dari berbagai daerah ada pembekalan ya, supaya ketika terjun ke masyarakat sudah siap. Silakan langsung Pak. Oke, saya dulu barangkali ya Pak Nandi. Ya, silakan. Yang pertama, bagaimana kita mengefektifkan lembaga dakwah, betul, yang kita punya. Saat sekarang ini alhamdulillah di Direktorat Penerangan Agama Islam ada satu subdit, namanya subdit kemitraan. Tapi subdit kemitraan ini juga hanya memberikan stimulan. Artinya apa? Lembaga-lembaga dakwah yang ada di seluruh Indonesia ini bisa bekerja sama dengan Departemen Agama untuk menghidupkan lembaga itu. Hmm. Ya. Itu yang pertama. Itu salah satu jalan. Yang kedua, memang kita kadang-kadang berpikir langsung kepada tujuan. Tapi segala sesuatu yang mencapai kepada tujuan ini itu kurang dipikirkan. Kita mendirikan lembaga dakwah. Untuk apa lembaga dakwah? Untuk bisa melaksanakan dakwah dengan baik. Tapi penunjang bagaimana supaya dakwah ini dengan baik kadang-kadang tidak dipikirkan. Padahal hukumnya itu sama dengan mendirikan lembaga dakwah. Min ba'di ma la yutimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Kalau dakwah itu hukumnya wajib, kemudian untuk itu kita mendirikan lembaga dakwah, maka bagaimana lembaga dakwah ini bisa efektif, itu juga kewajiban kita untuk memikirkannya. Persoalan kita adalah kita berpikir pintas, tapi ma yuwassilu li dakwah, segala sesuatu yang menyampaikan agar supaya dakwah bisa berjalan kadang tidak terpikirkan. Misalnya kita mendirikan lembaga dakwah, tapi supaya lembaga dakwah efektif gimana? Dari pendanaannya, organisasinya, metodenya, kadang tidak terpikirkan. Nah, oleh karena itu, segala sesuatu yang menyebabkan dakwah ini bisa berjalan juga merupakan kewajiban kita untuk memikirkannya. Di Departemen Agama saat sekarang ini dakwah tidak sekedar tadi yang dibicarakan dengan, iya, tapi juga misalnya pemberdayaan ekonomi umat. Itu penting. Nah, kalau kita yang pendiri lembaga dakwah, ekonomi kita juga pas-pasan, bagaimana bisa menghidupi lembaga dakwah ini? Oleh karena itu, ma yuwassilu li dakwah juga merupakan kewajiban kita. Lil wasail hukmul maqasid. Segala sesuatu yang menunjang tercapai suatu hal, hukumnya sama dengan tujuan itu sendiri. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Kemudian dakwah gencar ya, ceramah jangan. Itu karena itu persoalannya, dakwah itu dianggapnya hanya ceramah saja. Padahal uswatun hasanah juga ada, itu. Kemudian apa yang menjadi problem mad'u kita, ini harus kita dekati. Orang hidup susah, diceramain terus, sisi ekonominya tidak diperhatikan. Mohon maaf, kadang-kadang kita suka cemburu dengan orang lain yang memberikan santunan sembako segala macam. Hanya cemburu aja. Sementara kita sendiri tidak berbuat itu. Nah, oleh karena itu harus berbahagia, revitalisasi dakwah. Ya. Bagaimana kita mengembangkan kembali dakwah ini menjadi persoalan yang sangat penting untuk kita. Kemudian strategi yang tepat apa? Strateginya kita kembali kepada yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di mimbar bicara, tapi perilaku keseharian juga beliau dekati orang-orang miskin, beliau dekati orang-orang lemah, beliau ajak itu sahabat-sahabat untuk bersama-sama membina umat. Artinya tidak cukup di mimbar, tapi keseharian kita juga harus memberikan uswah hasanah. Para dai kita juga tentunya begitu. Nah, itu terus terang saja persoalannya di sana. Artinya kadang-kadang dai kita juga, ya pada umumnya kita mencukupkan di situ Ya memang itu alhamdulillah juga sih, daripada tidak sama sekali. Tapi tentu saja tidak menjawab persoalan umat yang saat sekarang ini semakin luar biasa. Ya, baik. Dan yang dari Jawa Barat tadi ya. Apa tuh, metode dakwah. Metodenya, tekstual, betul. Kontekstual, dan faktual. Jadi, yang pertama yang harus kita lihat adalah mad'u kita. Kalau itu perlu dengan metode faktual, ya lihat problemnya apa, atasi itu. Ya kan? Kontekstual dan seterusnya. Walhasil sekarang orientasi kita adalah kepada mad'u. Orientasi kepada mad'u, jangan kepada da'inya, jangan kepada kitanya. Kita bisa membicarakan, menyuguhkan apa saja, tapi itu belum tentu itu diperlukan oleh mad'u kita. Oleh karena itu, yang penting buat kita saat sekarang ini, mad'u ini perlunya apa? Itulah yang diberikan kepada mad'u. Gitu. Terima kasih. Mad'u perlunya apa? Jadi kalau kita sering mendengar agama lain itu dakwah saat yang sama membawa indomie, membawa apa yang dibutuhkan ya. Problem umat Islam sebagian besar adalah problem perut. Orang dalam keadaan perut lapar tidak mudah untuk diceramahi, maka ada yang harus diisi. Kaitan dengan ini, maka di sini sungguhnya PR Departemen Agama adalah untuk meningkatkan anggaran yang lebih banyak dari sebelumnya. Dan ini adalah PR dari Menteri Agama yang seharusnya. Kalau dulu ada Menteri Agama yang bisa menampar Menteri Pedanka, tidak harus seperti itu. Tetapi artinya tingkat lobinya harus maksimal supaya tidak timpang antara budget Diknas dengan budget depan. Ya, itu PR tersendiri. Pak Nandi, silakan dilanjutkan. Saya ingin mengutip satu firman Allah yang terdapat di akhir surat Ali Imran. Ini khususnya bagi para penyuluh, para pendai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini harus jadi pegangan para dai. Dalam berdakwah itu kita harus sabar. Sabar. Iya. Sabar dan kuatkan kesabaran. Ini kita sedang di dunia, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita di dunia ini, ya, bukan di akhirat. Ya. Di mana di dunia ini terjadi tarik menarik. Dunia itu memang dinamis, terjadi tarik menarik antara kebaikan, keburukan, antara hak dan batil, antara ketaatan dan kedurhakaan. Ini memang dunia begitu, ya. Maka di dalam Al-Quran juga selalu kalau Allah setelah menceritakan sorga kan ada cerita neraka, ya. Nah ini bahwa dakwah harus terus dilakukan dengan sabar. Memang membangun moral, membangun akhlak beda dengan membangun jembatan, membangun rumah. Jadi kalau membangun jembatan ya sekali kelihatan nampak. Ya. Nah, jadi membangun moral itu memang tidak nampak, tapi insya Allah akan berbekas pada perilaku, ya, pada perilaku. Seperti tadinya orang jarang berjamaah di masjid, jadi rajin berjamaah. Tadinya orang itu masih sombong, ya. Kadang-kadang orang pakai jaket kulit sombong, bawa tas kulit sombong, ya. Padahal kambing pakai kulit asli itu nggak sombong. Asli itu. Ya. Nah, imitasi aja sombong. Iya, imitasi aja sombong. Kambing itu pakai kulit asli itu, ya. Jadi perilakunya semakin baik, ya. Itu dari dakwah. Tapi terus harus dilakukan dengan sabar, dengan sabar. Ya, maka Allah kuatkan kesabaranmu, ya. Jadi ibarat ada orang buang sampah, ada nyapu. Dai itu yang nyapu sampah. Apakah kalau orang banyak membuang sampah kita akan berhenti menyapu? Nah, itu tentu akan jadi stagnasi ya. Di sinilah biarlah. Cuman kita mau berada di pihak mana ya? Nah, pihak mana? Apa mau di pihak penyapu? Apa mau buang sampah? Barangkali itu Pak Ustaz. Baik. Dan sapu yang bersih akan bisa membersihkan kotoran ya. Ya. Kalau tidak membersihkan diri, bagaimana mungkin bisa membersihkan ya? Maka ibda binafik Ustaz. Ya, ya. Nah ini peran ibda binafik bagaimana nih Ustaz nih di tengah masyarakat kita ini? Ya itu tadi uswah hasanah itu, uswatun hasanah. Contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Baginda Rasul itu jadi uswah hasanah. Kalau kita penerus risalah ya, penerus pembawa risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak hanya sekedar membawa risalahnya tapi uswahnya juga harus kita ikuti. Ingat bahwa salah satu kriteria apakah kita orang beriman dengan benar atau tidak adalah pada saat kita mahabbah dan cinta kepada Rasul. Nah, kalau kita sudah cinta kepada Rasul, tentu kita juga akan mengikuti perilaku beliau. Mm-hmm. Ya kan? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidayhi wa nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian manakala aku belum dicintai oleh dia lebih dari cintanya kepada kedua orang tuanya, kedua kepada anak-anaknya dan manusia selainnya. Cinta kepada Rasul ini artinya kita juga harus menguswah kepada beliau. Bagaimana kita mengatakan cinta kepada Rasul sementara perilaku kita jauh daripada perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal cinta kepada Rasul adalah tanda dan indikasi iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini uswah hasanah. Saya kasih kesempatan lagi, Ustaz. Saya sebentar ya? Ingin masalah keteladanan ini sangat sangat penting ya. Jangan kita hanya bisa menyuruh tapi tidak bisa mempraktekkan. Ada di sebuah madrasah, seorang guru agama menyuruh anak-anak itu kalau makan duduk, ya. Kalau minum duduk. Suatu hari itu guru makan ketan berdiri, ya. Itu Pak Ustadz makan ketan berdiri. Oh, ini kan nggak pakai kelapa katanya, ya. Nah, jadi karena ketannya nggak pakai kelapa, boleh sambil. Nah, itulah cara-cara itulah, ya. Jadi harus memberi contoh lah, jangan mudah-mudahan ketannya nggak pakai kelapa. Ada itu hanya dalih aja. Iya, supaya ada alasan. Supaya ada alasan. Iya. Nampaknya ada pemirsa yang ingin menelpon kembali. Silakan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Salam singkat. Pak Alan di Tangerang, Pak. Oh, Pak Alan, mangga Pak Alan. Ya, kami ini tidak memori kepada apa-apa. Hanya yang saya perhatikan penyuluh Kabupaten Tangerang masih kurang akomodasi seperti kendaraan, Pak. Ah. Itu yang agak sulit kita perhatikan. Iya. Kendaraan untuk menuju lokasi daerah penyuluhannya. Nah, jadi kalau saya lihat di sini untuk materi sudah bagus semua. Yeah. Ikhlasnya para dai kita sudah ikhlas semua. Oh, cuma itulah yang saya pikirkan akomodasi kendaraan untuk mendatangi ke Masjid Salim. Mm-hmm. Itu juga kurang, Pak. Makasih. Yeah. Makasih ya, jemput bola ya. Iya, ini baru Tangerang yang dekat Jakarta, apalagi yang Lampung tadi, Pak, yang di daerah. Wah, sebelum kepada jamaah silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Allah ya wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Hanif Azhar dari Surabaya. Silakan Pak Hanif. Iya, saya ini mengamati pendidikan. Iya. Sekarang ini ya, saya sangat senang TK sudah diajarkan sholat. Tapi di jamaah-jamaah saya banyak yang tidak bisa sholat. Yang sudah umurnya di atas 30-40. Nah itu dulu dari mana pelajarannya? Saya sudah pernah berpesan kira-kira 30 tahun yang lalu kepada teman saya, kurikulum tinggal kurikulum, yang pasti anak-anak bisa baca Quran dan sholat. Tapi sekarang tak dapat sholat dan tidak dapat baca Al-Quran. Padahal di SD sudah ada kurikulumnya. Kemana pelajaran itu? Bagaimana para guru? Kemudian yang seterusnya, syariat Islam itu banyak ditakuti orang karena mereka tidak paham bahwa syariat Islam itu satu berlaku khusus kaum muslimin, dua berlaku bagi kedua-duanya, muslimin dan non muslim, dan yang ketiga berlaku non muslim saja. Ini mestinya harus dimasyarakatkan sehingga orang-orang di luar Islam itu tidak ketakutan bahwa syariat Islam itu untuk semua, untuk kesejahteraan non-muslim muslim itu, kafir, nasrani, Yahudi, semuanya akan mendapatkan rahmat dari syariat Islam itu. Terima kasih Pak Hanif ya. Terima kasih atas masukan Mas Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang kurang, yang keempat ya, tentang apa tadi, syariat Islam ya. Karena memang yang takut itu berapa berlaku bagi yang salah, kalau nggak salah kan nggak berlaku. Silakan dari jamaah, silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Jakarta. Iya. Bagaimana Pak? Namanya siapa? Nama Haji Burhanuddin. Haji Burhanuddin. Haji Burhanuddin. Silakan Pak. Nah, jadi tadi mengatakan para wali dulu berdakwah kepada orang-orang yang justru dalam keadaan tidak sadar, mabuk dan sebagainya. Mereka berhasil. Nah, kita yang di Jakarta ini bagaimana strategi kita sebagai penyuluh berdakwah menghadapi masyarakat yang sangat heterogen dan juga bagaimana cara kita, metode kita untuk bisa berdakwah di hotel, di bar, justru yang ini tidak disentuh oleh para dai kita. Di masjid, di musola, di majlis taklim itu sudah terbiasa. Iya. Nah, strategi apa yang kira-kira dapat kita laksanakan sebagai penyuluh untuk dapat melaksanakan hal semacam ini. Baik, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Burhanuddin. Silakan setelah Pak Haji Burhanuddin. Terima kasih. Ya. Nama saya Cima Dalimunte, utusan DKI Jakarta. Kebatilan sekalipun Pak, kalau memang itu yang didakwahkan, tentu saja itu yang diikuti oleh banyak orang. Nah, yang ingin saya tanyakan, saat sekarang ini kan kita sebegitu giatnya dalam hal gerakan dakwah, ya. Tetapi yang kita lihat di masyarakat, kebatilan itu semakin merajalela. Nah, ini kenapa seperti itu? Kemudian yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, menurut hemat saya, seakan-akan ilmu itu terkotak-kotak gitu, sehingga yang profesionalisasi dalam agama kadang-kadang dalam umum kurang dan sebaliknya, sehingga tidak bisa seperti yang kita harapkan. Mungkin dia sebagai alumni dari salah satu disiplin ilmu tertentu, tapi inginnya dia sebagai dai. Nah, bagaimana caranya supaya bisa seperti itu? Jadi disiplin ilmu apapun, tapi bisa tampil sebagai dai. Terima kasih. Terima kasih kembali. Silakan Pak. Jadi langsung saja. Oke, tadi dari Pak Alan Tangerang ya. Mengharapkan ini para penyuluh ini dapat ya ada kendaraan. Tentu pemerintah memperhatikan itu ya. Tapi buat kita sesungguhnya seperti tadi Pak Nandik sebutkan, ya kita memang punya tanggung jawab untuk berdakwah. Artinya kita jadi penyuluh atau tidak, dakwah itu kewajiban kita. Syukur-syukur nanti pemerintah bisa memberikan perhatiannya lebih daripada yang sekarang ini. Departemen Agama selalu berusaha untuk itu. Dulu ada untuk penyuluh teladan tingkat provinsi, memang satu provinsi satu. Sedang kita sedang berusaha, mudah-mudahan nanti bisa penyuluh teladan tingkat kabupaten. Ya, usaha gitu, sehingga nanti sedikit demi sedikit akan menjangkau. Tapi sebetulnya yang paling gampang ini, mudah-mudahan para penyuluh ini rezekinya banyak sehingga bisa beli sendiri, amin, gitu kan? Ya. Dan itu yakinlah kalau kita ikhlas, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kalau di Direktorat Penerangan Agama Islam itu ada bahasa begini, al-jaza laisa biqadri difa. Pahala tidak mengandalkan pada difa. Difanya kecil, kita jalan terus. Karena dakwah bukan kewajiban dari pemerintah saja, tapi utamanya adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita sudah menggabungkan diri sebagai tentara-tentara Allah, insyaallah Allah jamin. Asal kita ikhlas. Jadi tadi dari Pak Alan ya, kita sudah berusaha terus, tapi apapun ceritanya kita juga punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dakwah kita, tidak semata-mata mengandalkan pada pemerintah. Kemudian Pak Hanif ya, masya Allah, ini memang problem kita. Kalau tidak salah Bapak Menteri Agama ini sudah mengusulkan agar supaya pelajaran agama, jam pelajaran agama di sekolah-sekolah umum itu ditambah. Iya. Tapi kami belum tahu realisasinya. Karena kenyataannya kalau kita berhitung tentang anak sekolah yang di sekolah umum dengan mengandalkan satu minggu itu dua jam pelajaran, maka seumur hidup dia sampai umur 18 tahun, kalau sekolah di ibtidaiyah, sekolah di SD, SMP, SMA, jumlahnya itu kurang lebih 72 hari full belajar agama. Bayangkan anak usia 17 tahun selesai SMA, belajar agamanya hanya kurang lebih 72 hari kali 24 jam. Kira-kira jadinya bagaimana? Nah, kita ini yang tahunan aja kayak gini jadinya Pak Panandi ya. Oleh karena itu saya pikir apa yang dimintakan oleh Bapak Menteri Agama, saran itu saya kira baik sekali agar supaya jam pelajaran untuk mata pelajaran agama itu ditambah. Kemudian dari Pak Burhanuddin. Haji Burhanuddin ya. Itu bagaimana dakwah di tempat-tempat maksiat? Itu memang saya kira ini jawabannya, kita dari pemerintah harus ikut intervensi ya. Artinya harus ada kebijakan pemerintah. Kalau Anda sendiri datang ke sana nanti kemudian caranya tidak tepat, malah Anda nanti bisa dilemparin pakai apa, minuman whisky ya kan. Jadi saya pikir ini harus ada intervensi pemerintah, diatur lah gitu ya, diatur sedemikian rupa. Tapi walaupun begitu, hari super bahagia pemirsa yang saya hormati, kita harus punya prinsip. Malayudroku kulluhu layudroku kulluhu. Yang bisa kita lakukan, itu kita lakukan. Itu juga tidak kalah banyaknya kesempatan itu. Yang belum bisa kita lakukan, jangan mengganggu kita untuk tidak berdakwah. Malayudroku kulluhu layudroku kulluhu. Kalau kita gak dapat nilai 9, mudah-mudahan 8,5. Jangan dapat 9 kemudian 4 sajalah. Wah, itu nanti enggak lulus, gitu ya. Iya. Itu ya Pak Burhanuddin, kemudian Ibu Cima dari Monte. Ibu ya, dari Monte ya? Iya. Oh iya, dari Monte ini. Ibu itu dari Jakarta ya? Nomor sepatu masih tetap dulu, Pak. 40 ya. Iya. Kotak-kotak set. Bagaimana ini antisipasinya nih? Oke, jadi dakwah marak tapi juga maksiat masih merajalela. Itu tadi. STMJ itu. STMJ ya. Nah, salat terus maksiat jalan juga. STMJ, salat terus maksiat jalan. Kita memang harus cari terapinya ya. Kenapa terjadi begitu? Baru kita akan bisa memberikan obat. Kalau penyakitnya sudah ketahuan, baru bisa memberikan obat. Nah, kalau misalnya penyakit pening pakai bodrek ya. Pening, padahal menurut iklan itu kan peningnya macam-macam itu. Tidak semua pening itu pakai bodrek. Mungkin pening karena tanggal 28 gak punya duit. Itu obatnya bukan bodrek. Itu dikasih duit baru sembuh ya. Nah, ini artinya mungkin persoalannya lah itu. Tapi kembali lagi pada tadi, malayudrokuluhu layudrokuluhu. Jangan berhenti berdakwah. Sebab kalau berhenti dakwah, khawatir laknat Allah ini sudah ditibakan kepada kita. Iya. Dan kita-kita akan kena juga nanti, gak milih-milih. Wah, ini nanti kata malaikatnya, kata ini air yang datang, ini Ustaz Johari mah, ini Direktur Penerangan Agama Islam, jangan kena air. Belum tentu begitu, walaupun Allah itu kalau menghendaki bisa aja ya. Nah, kemudian tadi ilmu yang terkotak-kotak, sungguhnya ilmu semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bagaimana mengamalkannya. Kemudian bagi mereka-mereka yang kebetulan di bidang-bidang tertentu, misalnya belum cukup untuk menjadi da'i, belum cukup menjadi penceramah, ya lengkapi diri Anda dengan itu semua. Ya kan, perlu ya'mal 'ala syakilatih, beramal, berbuat, berkarya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi tukang gergaji, jangan nanti terpotong ya tangan kita kena. Jadi da'i juga begitu, kalau misalnya kita ilmu kita belum cukup, ayo kita tingkatkan pengetahuan kita, dan pada saatnya mari kita berdakwah. Ya, nah, begitu. Jadi berdakwah sambil melengkapi diri, saya kira begitu ya. Iya, terima kasih. Silakan Ustaz Andi untuk menambahkan. Saya tertarik dengan pertanyaan Pak Hanif ya dari Surabaya itu mengenai syariat Islam. Oh ya, syariat Islam ya. Ya. Jadi kata-kata Islam itu kan asal akar katanya salam. Salam. Artinya damai, selamat, sejahtera. Jadi orang yang berdekatan dengan orang Islam, orang yang bertetangga dengan orang Islam harus merasa damai, harus merasa aman. Yeah. Dan ini sudah dibuktikan, Pak. Islam itu berkuasa di India ratusan tahun, 700 tahun. Tapi membiarkan agama Hindu hidup berdampingan dengan damai. Islam berkuasa di Mesir sampai sekarang. Yeah. Di Mesir itu banyak gereja Kopti. Ya, banyak, di Syria juga, ya. Jadi memang kalau Islam itu tadi menjalankan syariat tadi, ya, jadi tidak akan merusak agama-agama lain, ya, seperti di Spanyol pernah berkuasa 700 tahun. Tapi Islam terus berdampingan hidup secara damai, ya, karena memang tuntutannya Islam itu agama salam. Sebarkan salam, salam, damai, damai, damai. Nah, itu ya dari Pak. Jadi kita tidak mesti harus takut ya kepada saudara-saudara kita yang agama lain dengan berlakunya perda-perda atau sanksi. Tidak perlu takut, itu justru akan melindungi semua komponen bangsa. Kemudian yang kedua dari Ibu Anu, Ibu Dalimunte, ya, itu mengkotak-kotakan ilmu. Ini Islam tidak pernah dari dulu. Islam itu tidak pernah mengkotak-kotakan ilmu. Ya. Jadi dulu kan ada aljabar, ilmu hayat, ilmu alam, itu bahasa Arab semua itu ya. Ilmu bahasa Arab, hayat bahasa Arab ya. Alam bahasa Arab ya. Nah, di alam itu kan bahasa Arab itu semua ya. Dulu aljabar kan, karena penemunya Abdullah bin Jabir ya. Nah, kenapa dulu itu tidak ada angka nol? Angka nol itu dari ulama Islam namanya Abdullah bin Al-Hawarijmi. Dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 10 gimana? Angka 1 dibariskan 10. Coba kalau 1 juta. Bisa sampai mana tuh angka? Nih kami sumbangkan, kata ulama Islam. Jadi Islam itu tidak pernah memisah-misahkan ilmu. Nah, begitu datang penjajah yang dipelopori dulu oleh namanya Ferdinand dan Isabella Castilia. Nah, itulah di situ. Ya, jadi orang Islam nanti saja di akhirat, serahkan dunia ini sama orang kafir. Orang Islam jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti jadi orang kafir. Berbanyak saja baca tasbih, banyak. Nah, itu maksudnya supaya mereka penjajah itu lama menjajah kita, karena kita bodoh. Kalau bodoh kan miskin, udah miskin pasti penakut, gampang ditakut-takuti. Ya, itu tujuannya pemisahan-pemisahan ilmu itu. Dan yang menjadi beberapa pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat, ada pelawak yang jadi mubalig, artis jadi mubalig, yang belum betul-betul mendalami agama kemudian berani menjadi mubalig, ceramah di mana-mana, ditanggap di mana-mana. Apakah Departemen Agama ikut membenahi hal ini, Pak? Bagaimana nih? Iya, tentu saja ya. Departemen Agama memberikan. Kalau sekarang kan para penyuluh jelas ya. Enggak, artinya begini. Melalui para penyuluh kita, kan kita memberikan edukasi ya, edukasi. Bahwa berdakwah itu pertama tadi harus uswah, sesuai apa yang kita katakan dan perbuatan kita. Kedua, ilmu harus cukup. Jadi mereka-mereka juga bukan tidak tahu sebetulnya. Cuma itu masalah-masalah tren ya. Masalah-masalah tren. Dan ya bagus juga sih kalau misalnya kebetulan pelawaknya itu dulu memang dari pesantren. Seperti saudara Akri itu dulu pesantren tuh. Jadi yang diceramakan memang dia tahu gitu kan. Dan kawan-kawan yang lain juga kalau itu, insya Allah mereka memang punya latar belakang itu. Cuma peningkatan ilmu setiap saat itu perlu. Artinya buat kita welcome aja, gak ada persoalan. Tapi mari kita punya tanggung jawab moral untuk melengkapi diri kita. Tidak hanya para pelawak, kita juga, saya sebagai direktur, Pak Nandi sebagai kasubdit publikasi dakwah dan publikasi dakwah dan Hari Besar Islam juga selalu mengupdate diri. Karena sekarang ini perjalanan dunia lebih cepat ketimbang yang kita duga. Bayangkan kita sekarang harus sudah dakwah melalui internet. Gak bisa kita hanya seperti yang sekarang konvensional ya. Melalui pemberdayaan ekonomi umat. Karena ternyata 30 sekian juta bangsa Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan itu 90%-nya umat Islam. Kalau kita para penyuluh bisa menyelamatkan yang 39 juta ini saja, wah sudah luar biasa. Dan yang diharapkan oleh mereka ada pemberdayaan ekonomi. Baik. Bukan semata-mata ceramah. Baik, oleh karena itu revitalisasi dakwah menurut saya ini perlu merupakan jadi sebuah keniscayaan. Pak Nandi, kita punya waktu hanya 1 menit, kalimat singkat dan pesan. Silakan. Bagi kita seperti tadi para artis dakwah itu saya setuju saja. Karena apa? Karena dakwah itu harus dilakukan menurut profesinya masing-masing kan. Ya, cuman harus dijaga adab da'i. Ya, setelah berdakwah itu adab-adabnya harus dijaga. Ya, jangan sampai misalnya setelah dakwah tapi mempertontonkan aurat dan sebagainya ya. Seperti ada lagu, lagu itu kan yang di Oma itu judi menyesatkan. Kan itu semua orang tahu bahwa judi itu menyesatkan. Kalau hanya mubalig itu kan hanya di masjid saja. Tapi ini kan didengar oleh di kafe-kafe di mana-mana itu judi itu menyesatkan. Banyak juga lagu seperti lagu Bimbo. Tuhan Tuhan yang Maha Esa. Itu kan kul huwallahu ahad. Jauh-jauh pendekatan kau dekat. Baik. Jadi dakwah menurut profesi kita masing, apapun profesi kita, kita dakwah. Mari kita dakwah. Baik. Terima kasih Ustaz. Pemirsa di masa yang anda berada, memang kurang kalau kita bicara tentang problematika dakwah yang demikian menggunung di tengah bertambahnya atau dinamika problem di tengah masyarakat kita. Tapi yang pasti kita tahu bahwa dakwah merupakan kewajiban baik individual maupun kelompok. Bagaimana agar dakwah punya nilai, punya sasaran dan efek, maka harus ada uswah hasanah. Ibda bin Nasik, mulai dari diri sendiri supaya dakwah yang kita sampaikan bisa diterima dari hati sampai ke hati. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sunandar Ibnu Nur selaku pembawa acara, mewakili kerabat kerja, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih kepada para peserta fasilitator penyuluh agama Islam dari seluruh Indonesia yang sedang ada di studio, yang insya Allah akan terus diklat sampai hari Kamis ya. Selamat, mudah-mudahan kembali ke masyarakat dengan membawa bekal yang maksimal. Terima kasih para narasumber. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.